takut mati sama. Kalau kau pernah patah hati, ku juga iya. Dan sering kali sial datang dan pergi tanpa permisi kepadamu. Suasana hati hari sampai.